Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kitab Thaharah min Umdatul Ahkam. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin tidak bosan kita mengingatkan tentang fadilah thalabul ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Bahkan para ulama mereka menyebutkan ya, di antara amalan-amalan, bahkan mungkin amalan-amalan yang paling utama adalah thalabul ilmi, adalah menuntut ilmu. Kenapa? Di antaranya adalah sebagaimana kemarin di majalah disebutkan oleh Ustaz Muhammad, pendapat atau kalamnya, ucapannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lah, adalah ketika perkara yang paling tinggi yang diharapkan seorang hamba adalah ya, al-jannah al-abadiyah, ya, surga dan suatu keabadian. Nah, perkara yang paling tinggi yang diharapkan oleh kita semua adalah apa? Jannah, surga. Nah, dan jalan yang bisa menyampaikan seseorang ke dalam jannah adalah al-amal wal-ilmu, ya. Jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga adalah al-amal dan ilmu. Gak ada orang tiba-tiba gak beramal, gak berilmu masuk surga. Atas dasar apa? Ya. Yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga adalah amal dan ilmu. Nah, tentu semuanya atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gak mungkin orang hanya sekedar bermodalkan nasab dari keturunan yang mulia misalkan, kemudian dia otomatis masuk surga. Ya. Tetapi amal wal ilmu. Kemudian kata Al-Imam Al-Ghazali, ini maknanya, dan tidak bisa seseorang melakukan suatu amalan, ya, tidak bisa seseorang melakukan suatu amalan yang benar kecuali dengan ilmu. Tidak bisa seseorang melakukan suatu amalan kecuali dengan ilmu. Maka ilmu adalah perkara yang terpenting, bahkan sangat penting, yang bisa mengantarkan seseorang dalam surga, dalam jannah. Sehingga kita bersemangat, tidak bosan terus mengkaji berbagai ilmu semampu kita tentunya. Nah, itu pengantar sedikit supaya nambah kita bahagia, semangat terhadap ilmu tersebut. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala al-hadithu tasi', hadis yang ke-9, an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ilihi wa tarjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Yu'jibuhu maknanya yasuruhu. Fi riwayah yuhibbuhu. Senang, ya, mencintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu, menyenangi, mencintai. At-tayammun. At-tayammun maknanya adalah al-bada'ah bil yamin. memulai sesuatu dengan yang kanan. Fitana'ulihi. Ini filibsun na'lihi. Di dalam memakai sendal. Watarujulihi. Tarujul atau se'u sya'ar. Wadahnuhu watajmiluhu. Menata rambut, meminyakinya, memperindahnya. Ya. Tarujul, nyisir. Ya. Di dalam menyisir beliau juga, beliau senang memulai dengan yang kanan. Watuhurihi. Bidomita tatuhurhu fil wudu wal ghusl. Dan di dalam bersuci beliau. Wa fi sya'ni kullihi. Ini jami'a umurihi. Dan di seluruh perkara. Beliau senang memulai dengan yang kanan. Nah, tentunya kita sebagai umatnya dituntut ya, untuk berusaha mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli sya'ni, pada segala hal. Ya. Sebagai bentuk ittiba kita, bentuk atau wujud kecintaan kita terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kan masuk Rabiul Awal ya. Iya kan? Masuk kan? Sudah masuk. Sebentar lagi rame. Muludan. Yang katanya bentuk kecintaan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal bentuk kecintaan yang benar-benar ya, atau hakikat mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mencontoh beliau dalam segala hal. Itu pun tentu kita tidak akan mampu seluruhnya mencontoh keadaan beliau. Setidaknya yang kita mampu. Di antaranya apa? Ini. Beliau at-tayammun. Senantiasa memulai dengan yang kanan dalam segala sesuatunya. Pada hadis ini akan diterangkan atau dibahas tentang bayan hukmi at-tayamun fil umur. Penjelasan tentang hukum at-tayamun fil umur. Memulai dengan yang kanan dalam suatu perkara, terkhusus dalam wudu. At-tayamun yumnun wa barakah falizalika kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu. Memulai dengan yang kanan ya, adalah suatu kekuatan, suatu barakah yang dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Faqad akhbarat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa hiya a'lamun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ummul mukminin telah mengabarkan kepada kita tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia a'lamun nas, dan Aisyah termasuk atau bahkan orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena istrinya ya. Terkhusus dalam perkara-perkara yang khusus yang bisa jadi orang yang lain enggak bisa mengetahuinya. Perkara yang berkaitan dengan rumah tangga. Perkara yang berkaitan dengan perbuatan beliau di dalam rumah. Yang paling mengerti tentu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu atayamun fi libasin na'lihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senang memulai dengan yang kanan ketika memakai sendal. Wa fi islahi sya'rihi. Ketika menyisir. Wa taharatihi. Ketika bersuci. Wa jami'a syu'nihi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu. Ini. Jadi kalau kita tidak memiliki ilmu ya, mungkin pakai sendal, pakai sepatu ya, mungkin terlewat, terluput pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan fadilah, dengan keutamaan ilmu, kita mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangi hal seperti ini. Dan kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu yang diperintahkan. maka tentu amalan-amalan harian yang sering kita lakukan itu bisa bernilai ibadah ketika kita niatkan untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakai baju, pakai tangan kanan, mulai dari yang kanan, pakai sendal, bukan perkara yang susah. Ya. Yang membedakannya adalah ilmu. Ketika seorang mendapatkan pahala dari satu perbuatan atau tidak, yang membedakan sekali lagi ilmu. Ketika dia memiliki ilmu tentang masalah itu, ya, perbuatan yang bisa jadi dilakukan juga oleh orang yang lain, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala karena sebab ketidakfahaman terhadap ilmu. Nah, fawaidul hadis, faedah hadis ini. Masru'iyatul bada'ah bil yamin fil wudu. Disyariatkan untuk memulai dengan yang kanan fil wudu wal ghusl, ketika wudu dan mandi. Fayaghsilu fil wudu al yumna min al yadaini wa rijlaini qabla al yusra. Dengan mencuci ketika wudu bagian yang kanan dari tangan dan kaki, qabla al-yusra, sebelum mencuci yang kiri. Ya. Wa fil ghusli yabda'u bil ghusli asyqi al-ayman min al-badan qabla al-aysar. Ketika mandi memulai menyiram ya, bagian kanan dari tubuh sebelum yang kiri. Nah, dengan ilmu kita bisa beribadah ketika mandi. Ya, jangan mandi cebur-cebur, ya. Dengan ilmu kita ketahui, oh, kalau dengan kanan berarti mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mandi bagian kanan dulu, saya bagian kiri. Nah, asalnya masru'iyatul bada'ah birrijli al yumna fil libsil na'al, disyariatkan memulai dengan kaki kanan ketika memakai sandal. Wa kadzalika libsil khuffain wal jawrab wasyab. Demikian juga ketika memakai sepatu, memakai kaos kaki dan memakai pakaian. Disyariatkan mulai dengan yang kanan. Kemudian faedah salisah masyru'iyatul bada'ah bil janibil ayman min ar-ra'si 'inda tarjilihi. Disyariatkan memulai dengan bagian sisi yang kanan dari kepala ketika bersisir kanan dulu, jangan tengah dulu, bagian kanan dulu. Nah, kemudian masru'iyatul bada'ah bil yamin fi kulli syai'in wa yustasna min dzalika ma warada asy-syar'u bil bada'ati fihi bil yasar qadkhulil hamam wa izalatil adza wa khala'in ni'al wa siyab fayabda'u bil yasar fi hadhihi wa ma ashbahahu. Disyariatkan memulai dengan yang kanan pada segala hal, dikecualikan dari itu apa yang datang dari syariat, ya, yang menyebutkan untuk memulai dengan yang kiri, seperti masuk hamam, kamar mandi atau WC, ya. Izalatul azza, menghilangkan azza, kotoran, mulai dengan yang kanan, ya. Melepas sepatu atau sendal, melepas baju, maka dimulai dengan yang kiri dan yang semisalnya. Kata para ulama, yang kanan memulai untuk perkara-perkara yang sifatnya baik. Ya. Adapun yang kiri, ya, dilakukan ketika melakukan sesuatu yang sifatnya kotor, azza, seperti itu. Ya. Sebagai ulama mengatakan bahwasanya ketika bersiwak dimulai dari yang kiri. Ada yang mengatakan yang kanan. Kalau bersiwak itu bukan sesuatu yang kotor, sesuatu yang bagus. Itu bersiwak itu. Wallahul muwaffiq. Misalkan kita membersihkan sesuatu yang kotor, hendaknya mulai dengan yang kiri. Kemudian Faedah yang kelima, kamalu sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mura'atin nadhafah fit tarjil syar wa ghairihi. Bagaimana sempurnanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau benar-benar memperhatikan kebersihan fit tarjil syar, ketika bersisir dan yang lainnya. Diperhatikan dalam masalah seperti ini. Tidak dibiarkan rambutnya awut-awutan. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu maha indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Duduk sana. Baik, kita masuk ke hadis terakhir pada ya, bab ini. Qala al-imam rahimahullah ta'ala Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Nu'aym al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anni Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalina min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Wa fil lafdhi li muslimin ra'aitu Abu Hurairah yatawaddu fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughul mankibaini. Thumma ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini thumma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Wa fi lafdhi li muslimin sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu. Dari Nu'aym al-Mujmir, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nu'aym al-Mujmir adalah Nu'aym bin Abdillah al-Mujmir, thiqatun minat tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang melihat sahabat atau bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mukmin, seorang mukmin dan meninggal dalam keadaan mukmin. Luki bahwa abuhu bil mujmir, dia dan bapaknya diberi laqab al mujmir, itu laqab berarti Nu'aym al mujmir, laqab julukan. Kenapa? Li anna kula wahidin min huma yajmuru masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yubakhiruhu. Karena keduanya itu senang untuk memberi pengharum masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi bukhur ya. Bukhur itu semacam dupa, menyan kalau kita sih, tapi memang bukan menyan, kalau menyan baunya ngeri, baunya harum, dibakar kayak dupa gitu. Pakai bukhur itu asapnya masya Allah harum ya. Tapi bukan menyan, bukan ya, bukan menyan. Kalau menyan baunya kayak gitu, bukhur ini. Ini kenapa dia dinamakan al mujmir, karena senang beri wangian-wangian kepada masjid. Nah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah." Sesungguhnya umatku, yakni umat Islam, man amana bihi wattaba'ahu, orang yang beriman kepada Nabi dan mengikutinya, yud'auna yunaduna lil hisab, dipanggil untuk dihisab. Nanti umatku akan dipanggil untuk dihisab. Yaumal qiyamah, yauma yaqumun nasu min kuburihim mab'utsina lil hisab. Hari kiamat adalah hari di mana manusia dibangkitkan dari kuburan mereka untuk dihisab. Itu yaumul qiyamah. Bayangkan dahsyat dan tidak terbayangkan. Kalau semua orang saja kumpul di satu tempat, kita enggak kebayang Ya. Kemarin katanya di Jakarta aja 3 juta. Bayangkan kayak itu. Bayangkan seluruh makhluk sejak Nabi Allah Adam, ya, seluruh manusia sejak Nabi Allah Adam sampai nanti hari akhir, enggak tahu kapan dibangkitkan, dikumpulkan. Hah? Allahumma salli wa sallim. Yud'auna yaumal qiyamah, mereka dipanggil pada hari kiamat, gurron muhajjalina min asaril wudu, dalam keadaan gurron, ya. Gurron jamu agar wal gurrah bayadu fi wajhil faras. Gurrah asalnya itu adalah warna putih di wajah kuda. Kuda-kuda yang bagus tuh kadang bagian ininya, dahinya tuh ada warna putihnya, iya. Iya enggak? Ada yang pernah lihat? Belum pernah lihat, Abu Ilham? Hah? Belum. Ya Allah, cari di browsing. Kuda. Itu yang bagus tuh, mungkin kudanya warnanya coklat atau hitam, tapi pas bagian ininya nih. Nah, dari mulai apa? Kepalanya sampai hidungnya itu ada warna putih. Itu namanya ghurrah. Kuda-kuda yang bagus seperti itu. Ini, warna putih. Bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat dipanggil untuk dihisab dalam keadaan memiliki warna putih. Ya. Anna umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'tuna yaumal qiyamah talma'u wujuhuhum bayadan wa nuran min atharil wudu. Bahwasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dipanggil untuk dihisab berbeda dengan umat yang lainnya, memiliki ciri apa? Wajah mereka bercahaya, bersinar, berwarna putih karena bekas wudu. Berbeda dengan umat yang lainnya. Ini umatnya Nabi Muhammad nih, kelihatan. Apa? Dipanggil hisab dalam keadaan mukanya putih karena bekas wudu. Kemudian kata Rasulullah, kemudian faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memperpanjang ghurrahnya, warna putihnya tersebut, falyaf'al, maka lakukannya. Maka lakukannya. Wa fi lafdin li muslim, disebutkan dalam lafaz Muslim, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddo, aku melihat Abu Hurairah berwudu. Fa ghassala wajhahu wa yadayhi, kemudian beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya. Hatta kada yablugu al-mankibaina, sampai-sampai hampir menyentuh bahunya. Tsumma ghassala rijlaihi hatta rafa ila saqaini, kemudian beliau mencuci kedua kakinya sampai ke atas, sampai menyentuh saqaini, betisnya. Ini Abu Hurairah. Ini Nu'aim al-Mujmir melihat Abu Hurairah berwudu seperti itu, ya, ketika mencuci tangan hampir menyentuh mankib bahunya, ketika mencuci kaki sampai sakit, ya, sampai ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu, faman istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Sungguhnya umatku mereka datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalina min asaril wudu. Ya. Ghurran muhajjalin min asaril wudu. Muhajjalin ay fi aydihim wa arjulihim bayadun wa nurun min asaril wudu. Muhajjalin sama asalnya di kuda, warna putih, ya, yang ada di kaki kuda. Kuda, mungkin kudanya warna hitam, tapi kakinya, ada warna putihnya. Ini. Ini maknanya adalah nanti umatku pada hari kiamat mereka datang dalam keadaan muka mereka bercahaya, ya, dan kedua demikian juga tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu mereka. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan ghurrahnya, cahaya tersebut, maka lakukannya. Maka lakukannya. Ini adalah ucapannya Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini Abu Hurairah ketika wudu sampai sini. Ya kan? Gitu. Supaya ghurrahnya panjang, tahjilnya panjang, supaya cahayanya panjang nanti pada hari kiamat. Wa fi lafdin li Muslim, sebutkan dalam lafaz Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Khalili, kesayanganku sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, tablughul hilya minal mu'min haitsu yablughul wudu, panjangnya cahaya seorang mukmin nanti pada hari kiamat itu sesuai dengan panjangnya wudu yang dia lakukan. Nah, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan wudu dan pahalanya. Hasallahu ta'ala hadhil ummah bi khasa'isi fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekhususan pada umat ini baik di dunia dan di akhirat. Lam takun li ghairihim walilail hamd. Tidak untuk selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan minder jadi umat Islam, ya. Ketika kita memiliki ilmu dan yakin dengan kebenaran terhadap agama ini, untuk apa minder? Untuk apa ngemis-ngemis terhadap orang-orang kafir? Ya. Orang-orang fasik. Kaum muslim itu mulia, barakallahu fikum. Kalau mereka sadar, mulia. Kita tuh mulia. Di dunia, terlebih di akhirat, mulia sebagai umat Muhammad ini. Jangan pernah minder, ya. Jangan pernah kita ini sebagai kaum muslimin ngerasa kecil hati, ngerasa minder, ngerasa gak percaya diri. Muncul ketidakpercayaan diri, kenapa? Karena kita sendiri, ya, gak pede melaksanakan syariat Islam, gak pede melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan munculnya kerendahan. Coba kita pede, bangga dengan syariat Islam ini. Mulia. Nah, mulia. Gak akan berani orang melecehkan syariat kita. Ketika umat Islam sendiri melecehkan syariat Islam, orang kafir kan lebih berani. Ya. Nah, dimulai dari kita. Kita bangga, kita memulai melaksanakan ajaran-ajaran Islam ini. Yang paling mungkin kita laksanakan. Jangan berusaha yang jauh-jauh dulu. Ya, kita kan laksanakan syariat Islam. Apa? Ya udah, jangan yang susah-susah dulu. Ya, yang gampang aja, yang langsung bisa dikerjakan detik ini. Hari ini, jam ini, apa? Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Dari yang mudah, dari yang mungkin, dari yang penting. Wa fi hadzal hadis yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah khassa hadzal ummah bi maizatin azimatin yaumal qiyamah. Abu Hurairah mengabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan umat ini dengan maizah azimah, dengan perbedaan kekhususan yang sangat mulia, sangat besar nanti pada hari kiamat. Lam takun li ghairihim min sa'irinas, tidak didapati pada manusia yang lain, pada umat yang lain. Tilka bi annahum ya'tuna yaumal qiyamah wa wujuhuhum wa aydihim wa arjulahum tatala'la nuran wa bayadan, yaitu ketika mereka nanti pada hari kiamat datang dengan wajah, tangan dan kaki bercahaya, bersinar dan berwarna putih. Wa dzalika min asail wudu alladhi yaf'alunahu fi dunya ta'abudan lillahi azza wa jalla. Yang demikian itu akibat atau karena bekas-bekas wudu yang dahulu mereka laksanakan di dunia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena banyak memakai pemutih, bukan. Tetapi karena berwudu. Maka para ummahat perempuan jangan cuma sibuk pakai pemutih-pemutih. Pakai pemutih yang dia memutihkan di dunia dan di akhirat. Air wudu. Di dunia insya Allah memutihkan gitu. Dari kotoran-kotoran, debu dan sebagainya. Di akhirat jelas hadisnya sahih. Wa ta'ziman li sya'ni shalah, dan dalam rangka mengagungkan as-salat. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, man qadara ayutila mahala zalika nur fi wajhi wa yadaihi wa jilahi bi ziyada fi mahali tathir falyaf'al. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, barang siapa yang mampu untuk memperpanjang, ya, memperluas tempat cahaya tersebut di wajahnya, di tangannya, di kakinya, dengan menambah, ya, memperluas tempat yang atau bagian tubuh yang dibasuh ketika berwudu, ya, maka lakukanlah. Waktu bayinu riwayat li Muslim, ana Abu Hurairah kana yutabbiqu zalika bil fi'l. Disebutkan dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah itu mempraktekkan dengan perbuatan, bukan sekedar mengatakan. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, sekedar mengatakan. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah bukan sekedar bicara, tapi mempraktekkan wudunya sampai sini. Fayaghsilu yadayhi hatta yuqaribu al-mankibain. Beliau mencuci tangannya sampai hampir menyentuh ini bahunya. Wa rijlaihi hatta yarfa'u ila saqain. Kakinya sampai hampir menyentuh lututnya. Wa annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna hilyatal mu'min fil jannah tablughu haythu yablughul wudu wa kafa bidzalika sawaban wa fadilatan. Karena dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya cahaya seorang mukmin tersebut nanti di surga sesuai dengan yablughul wudu, sesuai dengan wudu yang dia lakukan, dan ini sebagai sangat cukup sebagai sawab, keutamaan dan pahala. Cuma nanti kita akan sebutkan apakah memang sabit kalau wudu sampai sini. Memang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Sebutkan dalam kitab ini fawaidul hadis isbatul ba'ti yaumal qiyamah wa fi min hisabi wa jazab. Isbat penetapan adanya hari kiamat. Dan apa-apa yang ada di dalam hari kiamat tersebut berupa hisab, adanya hisab dan jazab, balasan terhadap amal. Kemudian fadilah hadil ummah haitsu yatuna yaumal qiyamah ghuran muhajjalina min asali wudu. Keutamaan umat ini yang nanti pada hari kiamat datang dalam keadaan wajah, tangan dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Kemudian keutamaannya juga fadilatul wudu, keutamaan wudu. Kemudian faedah yang keempat, al jaza alaihi bil ghurrah wa tahjil yaumal qiyamah bi anna hilyata al mu'min fil jannah tablughu haitsu yablughul wudu. Balasan atas wudu yang dilakukan seorang mukmin dunia, ya, dengan diberikan cahaya nanti pada hari kiamat. Kemudian talabul muzawajatil mahal fardhi fil ghusl wajhi wal yadaini wa rijlaini litatula al ghurah wa tahjil. Anjuran untuk melebihkan tempat, ya, dicucinya wajah, tangan dan kaki, ya, misalkan tangan yang wajib sampai sini kan, sampai siku, dilebihkan ya. Sehingga apa, nanti cahaya yang dia dapat pada hari kiamat pun lebih. Nah, waqila la yutlabu zalika. Tetapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada juga ulama yang mengatakan tidak perlu melebihkan. Kenapa? Li'ana qaulahu faman istata'a minkum ayutila ghuratahu wa tahjilahu falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya tersebut, ya, maka lakukanlah. Min kalami Abu Hurairah, la min kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa alaihi falyazidu ala hadil wajhi wala anil mirfaqaini wal qabaini ila yasirun al ikhtiyar. Maka tidak perlu untuk menambah ya, melebih dari siku atau kaki ya, mata kaki ya, kecuali sedikit saja sebagai bentuk hati-hati. Ini karena Nabi sendiri tidak pernah merintahkan, itu hanyalah ucapan Abu Hurairah. Hanya saja, nah, di sana disebutkan dalam riwayat yang lain, makanya sini disebutkan ya. Dalam riwayat Muslim, saya ingat anak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadu atau yagsilu yadahi hatta yablugu al-adun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berwudu atau mencuci tangannya sampai ya, mengenai adudnya, adudnya ini. Enggak sampai sini saja. Ya. Sebutkan juga ya, hatta asra'a as-saq, sampai mengenai ketika mencuci kakinya, hatta asra'a as-saq, sampai mengenai ininya, apa, petisnya. Nah, jadi boleh melebihkan, tetapi tidak sampai si apa, bahu atau sampai dengkul, nggak perlu. Kalau ditambahkan sedikit boleh, masyru, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu tawaddu'a fa ghassala yadayhi hatta asra'a fil adud wa rijlaihi hatta asra'a fis saq. Karena Abu Hurairah, beliau berwudu dan mencuci kedua tangannya sampai ya, adudnya, ini lengan atasnya, dan kakinya sampai menyentuh ini betisnya. Tsumma qala, kemudian berkata, hakadza ra'aitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddo. Rawahu Muslim. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Jadi kalau ditambahkan sedikit sampai sini itu masyru, disyariatkan. Ya. Atau sampai ini. Ya. Saknya sampai tulang sini. Tetapi kalau sampai sini, kalau sampai dengkul itu tidak, berlebihan. Taib. Hakada. Kemudian sebelum ditutup ada tanbih. Perhatian, ini qaulu Abi Hurairah. Ucapan Abu Hurairah, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Khalili. Khalil adalah puncak tertinggi dari seorang mencintai, khullah ya. Khalilullah siapa? Nabiullah Ibrahim ya. Dikatakan Nabiullah Ibrahim adalah khalilullah. Apakah ini bertentangan ya, ucapan Abu Hurairah, aku mendengar khalili, khalilku, kesayanganku. Ucapan Abu Hurairah ini la yu'aridu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi pernah mengatakan, inni abra'u ilallah ayakuna li minkum khalilun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku berlepas diri kepada Allah ayakuna li minkum khalilun, menjadikan untukku, ini menjadikan salah seorang dari kalian untukku khalil, sebagai khalil, orang yang paling disayangi, paling dekat kata Nabi, aku berlepas diri ya, kepada Allah untuk menjadikan salah seorang dari kalian sebagai khalilku, orang yang sangat dekat, sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis, kalau seandainya boleh aku mengambil khalil di antara kalian, ya, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai orang yang paling dekat, yang paling aku cintai. Tapi masalahnya tidak boleh. Ya. Apa kemudian hadis tersebut bertentangan dengan ucapan Abu Hurairah, sami itu khalili, seperti itu? Tidak, kata Syaikhul Utsaimin. Kenapa? Li'anna alladhi bari'a minhu sallallahu alaihi wasallam ila Allah taala huwa aitakhidha an-nabiyyu khalilan minan nas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berlepas diri kepada Allah adalah ketika Nabi berlepas diri bahwasanya dirinya akan menjadikan salah seorang dari manusia sebagai khalilnya. Nabi berlepas diri. La ayattakhidha ahadun minan nasi khalilan. Bukan berlepas diri ketika ada seorang manusia menjadikan Nabi sebagai khalilnya, kesayangannya. Faham ya? Faham. Nabi berlepas diri ya, untuk mengambil salah seorang dari sahabatnya atau manusia sebagai khalilnya. Ini yang dilarang. Nabi tidak boleh mengambil salah seorang dari sahabatnya sebagai khalilnya. Ya. Tetapi kalau para sahabat Nabi menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalil, itu boleh. Ya, itu boleh. Ya. Wa huwa ma'anahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini yang dimaukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Abu Hurairah boleh menjadikan Rasulullah sebagai khalil. Begitu. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya. Yang tidak boleh Nabi menjadikan salah seorang sahabat sebagai khalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang masuk masalah bab dukhul khala wal istitabah. Tentang masalah masuk bab buang adab-adab buang air. Nah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.